Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya tentang maf'ul ma'af. Dan kemarin sudah dijelaskan takrif, pengertian ataupun definisi dari maf'ul ma'af dan juga penjelasan dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Kemudian penjelasan berikutnya dari Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Lakin yaqulul ulama'u fil kutubil muwassa'ati. Tetapi para ulama, ya, ulama nahwu, mengatakan dalam kitab-kitab yang muwassa'ah, yang panjang lebar, jadi membahas tentang misalnya tentang maf'ul ma'ah ini secara panjang lebar, secara detail, secara rinci. Ini. Innal asla al-atfu. Sesungguhnya asalnya adalah ataf. Jadi asal yang pokok, yang asal itu adalah ataf. Illa li sababin, kecuali untuk atau kecuali karena suatu sebab. Jadi kalimat tersebut atau wawu tersebut, ya, itu yang asal adalah ataf. Sebagai wawu ataf, kecuali kalau ada satu sebab maka bisa jadi itu wawu menjadi ma'niyah. Wa ala hadha fa idza qulna, dan atas pendapat para ulama ini, maka jika kita mengatakan misalnya jaa zaidun wa amrun, zaid dan amr itu datang, zaid dan amr datang, ini wawunya ataf. Karena as-saha ini adalah lebih fasih, ya, ini lebih fasih, ya. Min qawlina, dari ucapan kita, jaa zaidun wa amron, zaid datang bersama amr, atau zaid bersama amr datang. Jadi yang lebih fasih mana? Yang sebagai ataf, jaa zaidun wa amron, ini ataf, zaid dan amr datang. Ini yang lebih fasih. Lebih fasih itu yang lebih lebih apa? Unggul atau lebih utama, ya, dari lisan, dari bahasa Arab, ini yang lebih fasih. Kenapa? Li'annahu 'alal asli. Karena dia yang ataf ini adalah sesuai dengan asalnya. Ya, sesuai dengan asalnya. Amma idza qulta, adapun jika engkau mengatakan misalnya qumtu wa zaidan, aku berdiri bersama zaid, wa zaidan, di sini zaidan mansub, jadi maknanya saya berdiri bersama zaid. Bagaimana di sini? Fahuna al ma'iyatu afsahu, maka di sini ma'iyah itu lebih fasih. Kenapa? Li'annahu la yu'tafu 'ala dhamiril muttasili illa ba'da dhamiril munfasili. Karena tidaklah diatafkan pada dhamir muttasil, tidaklah diatafkan pada dhamir muttasil kecuali sesudah dhamir munfasil. Jadi, dhamir muttasil itu hanya diatafkan pada yang munfasil. Itu kalau ataf. Jadi misalkan kalau kuntu, ya nanti wa iyahu atau yang semisalnya, yang jelas bomirnya yang munfasil ini, atau kumtu wa huwa ini. Sehingga di sini wa zaidan, wawu di sini sebagai wawu ma'iyah, ini yang lebih fasih, ya, sehingga maknanya mana ma'iyah, dan zaidan sebagai maf'ul ma'ah karena wawunya ma'iyah, maka dia mansub. Kuntu wa zaidan, saya berdiri bersama zaid. Ini. Jadi bahwa mutasil tidaklah diatafkan kecuali sesudah dhamir munfasil. Qala Ibnu Malik, dalam hal ini Ibnu Malik menyatakan wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fasil bid dhamiril munfasil. Dan jika pada dhamir rafa' yang muttasil engkau atafkan, maka fasil, maka pisahkan, bedakan dengan dhamir munfasil. Au fasilin ma, atau pisahkan dengan suatu pemisah, ya, apapun itu, ya, suatu pemisah, fasilin ma. Wa bila fasilin, dan pisahkan tanpa ada fasolnya, tanpa ada pemisahnya. Yarid fin nazmi fasyian wa da'fahu i'taqib, yang sampai datang dalam syair ini fasyian, tersebar an-nazam itu syair, kemudian fasyian tersebar wa da'fahu i'taqib, dan percayalah da'fahu, kelemahannya. Baik, ini yang dinyatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Mungkin pembahasan yang ini tentang ucapan Ibnu Malik, kaidah yang disampaikan Ibnu Malik, ada pembahasannya, ya, di mana Asy-Syaikh Ibnu Taimin itu sebenarnya juga mensyarah Alfiyah, ya, bait syair yang jumlahnya 1000 bait yang disusun oleh Ibnu Malik ini. Ini juga disyarah oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang makna apa yang diucapkan oleh Ibnu Malik, nanti bisa merujuk ke sana, ya. Ini. Jadi kembali ke contoh tadi, bedakan antara dua contoh tersebut, ya. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun, ini yang fasih adalah ini sebagai ataf, ya. Lebih fasih demikian, wawunya sebagai ataf, sehingga Amrun mengikuti Zaidun, marfu'. Adapun kalau itu bomir, kemudian sesudahnya bukan bomir, kumtu wa zaidan, maka ini yang lebih fasih, adalah ma'iyah, menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Sehingga wawunya itu wawu ma'iyah, dan isim sesudahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Jadi bedakan, secara asal itu ataf, tapi kalau ada satu sebab tertentu, maka itu bisa menjadi ma'iyah. Naqulu, kita katakan al-qa'idatu, kaidahnya. Kullu wawi atfin, setiap wawu atf, yajuzu an tuj'ala lil ma'iyyati, itu boleh untuk dijadikan menjadi ma'iyah, untuk dijadikan pada ma'iyah atau menjadi ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Ini kaidahnya. Setiap wawu ataf itu bisa, itu boleh untuk dijadikan sebagai ma'iyah, illa, kecuali idza kana al-fi'lu la yaqa'u illa min athnaini, kecuali jika fi'il tersebut tidaklah ada kecuali dari dua orang atau dua hal. Maksudnya tadi wawu ataf itu bisa dibuat menjadi ma'iyah, ya, kecuali jika fi'il tersebut hanya tersusun dari dua hal atau dua orang. Nanti dijelaskan dengan contoh. Fa yata'ayyanul atfu, sehingga apa? Menjadi jelas, menjadi tetap atfnya. Jadi kalau satu fi'il itu bisanya terjadi secara makna itu terdiri dari dua orang, yang melakukan fi'il itu adalah dua orang yang bersama-sama, maka ini tidak bisa menjadi wawu ma'iyah, bisanya hanya wawu ataf saja. Ini pada fi'il yang tadi hanya bisa dilakukan oleh dua pihak atau dua orang. Tapi secara umum setiap wawu ataf itu bisa, itu boleh dijadikan sebagai ma'iyah. Ya, kita lihat contoh, ya, untuk memahami kaidah ini. Mislu, contoh. Tasyaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu saling berserikat. bekerja sama, tasyaraka, ya, berserikat, bekerja sama, ya, atau yang semisalnya, ya, yang semakna itu. Nah, huna di sini la yumkinu an naqula wa amran, tidak memungkinkan, tidak bisa, tidak boleh kita mengatakan wa amran. Maksudnya apa? Tidak boleh menjadikan waw itu sebagai ma'iyah. Tasyaraka Zaidun wa Amrun, waw itu adalah waw ataf. Tidak boleh, tidak mungkin untuk menjadi ma'iyah. Ya, ini dulu. Limadha, kenapa? Kenapa wawunya itu hanya waw ataf saja? Tidak boleh, tidak bisa menjadi ma'iyah. Ya, sebelumnya bandingkan dengan yang tadi, Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Di situ wawunya ataf. Tetapi wawu ataf ini bisa menjadi ma'iyah. Ja'a Zaidun wa Amran. Itu benar, itu boleh. Ja'a Zaidun wa Amran. Wawunya ma'iyah, isim sesudahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Walaupun tadi yang lebih fasih yang ataf. Tapi ketika dijadikan ma'iyah itu bisa, itu boleh. Itu pada fi'il ja'a. Tapi kalau pada fi'il tasyaraka ini tidak bisa. Dia harus ataf, wawunya harus ataf, tidak bisa ma'iyah. Ya, limadha, kenapa? Li'anna asla tasyaraka la yaqa'u illa minasnaini. Karena asal pada fi'il tasyaraka ini terjadi hanya dari dua pihak, dua orang. Jadi terjadinya fi'il tasyaraka ini harus dari dua pihak, dari dua orang. Di situ ada Zaidun dan juga ada Amrun. Dari kedua-duanya akan terjadi fi'il tasyaraka ini. Jadi harus dari dua pihak atau dua orang ini. Ini. Sehingga apa? Wawunya itu harus ataf. Ya. Fa idza qulta, lalu jika engkau mengatakan wa amran, ya, yakni menjadikan wawunya itu ma'iyah, kemudian amran menjadi maf'ul ma'ah. Ya. Sara ma waqa'at illa min wahidin. Maka ini akan menjadi fi'il yang dilakukan satu orang, satu pihak. Ya, padahal secara makna fi'il tasyaraka ini harus dilakukan dua pihak, dua orang. Ya. Demikian, tidak bisa tidak harus dua orang atau dua pihak. Ya. Kalau yang tadi ya, contohnya Zaidun wa Amrun, Zaidun sebagai yang pertama, Zaidun Amrun sebagai yang kedua. Ya, sehingga wawunya ataf, menunjukkan ini harus dua orang, dua pihak semacam ini. Tapi kalau itu ma'iyah, wawunya ma'iyah, ya, kemudian amrun itu sebagai maf'ul ma'ah, maka tentunya yang menjadi fa'il dari fi'il tasyaraka hanya Zaidun saja, hanya satu saja, satu pihak, satu orang. Ini tidak sesuai dengan makna dari fi'il tasyaraka. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau wawunya itu ma'iyah, berarti yang sesudahnya kan maf'ul ma'ah. Nah, yang menjadi fa'il berarti hanya satu kata, yaitu Zaidun. Padahal fi'il tasyaraka itu membutuhkan dua fa'il, dua orang, dua pihak yang melakukannya. Kalau yang menjadi fa'il hanya satu saja, Zaidun, maka tidak bisa, tidak boleh. Sehingga apa? Wawunya harus ataf. Kalau wawunya ataf, berarti Zaidun fa'il, Amrun juga fa'il. Berarti ada dua fa'il. Seperti ini ya. Ini maksudnya. Contoh yang lain. Taqatala Zaidun wa Amrun. Ya. Zaid saling membunuh, saling berperang bersama Amr. Ya, kalau diartikan mungkin demikian. Tetapi bentuk seperti ini bagaimana? La yajuzu an takuna al-wawu lil ma'iyah. Tidak boleh wawu itu menjadi ma'iyah. Kenapa? Li'anna taqatala la yakunu illa min ithnaini. Karena fi'il taqatala tidaklah ada kecuali harus dari dua orang, dari dua pihak. Ada dua fa'il yang itu diatafkan dengan wawu. Ini. Adapun ja'a, ja'a bisa dilakukan oleh satu orang. Ja'a tadi contoh yang sebelumnya itu bisa dilakukan satu orang, sehingga apa? Wawunya bisa diganti dengan wawu ma'iyah. Tidak ada masalah karena ja'a bisa dilakukan oleh satu orang, tidak harus dua. Ini. Jadi ketika fi'il harus dilakukan oleh dua orang, dua pihak, maka wawu tidak boleh ma'iyah. Dia harus ataf untuk menunjukkan tadi yang melakukan ada dua orang, dua pihak. Ini ya. ini dulu, nanti yang berikutnya kita lanjutkan batal salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi wawu ataf itu boleh bisa menjadi wawu ma'iyah kecuali pada fi'il yang hanya bisa dilakukan oleh dua pihak, dua orang. Yang berikutnya, hadza baitun yatadammanu al-mafa'il al-khamsata qala fihi an-nazim. Ini sebuah bait, bait syair yang mencakup maf'al, jamak dari maf'ul, yang mencakup maf'ul-maf'ul yang jumlahnya ada 5. Apa saja? Maf'ul bi. Halo? Maf'ul lahu. Maf'ul fihi atau dzaraf. Kemudian maf'ul ini ma'ah. Satu lagi maf'ul mutlak. Jadi ada 5 macam maf'ul. Ya. Jadi ada satu bait yang mencakup 5 macam maf'ul ini. Qala fihi nadhimu, yang diucapkan oleh seorang penyair. Ya, ini bait syairnya. Barabtu barban aba amrin ghadata ata wasirtu wan nila khaufan min iqabika li. Ya, aku memukul barban, benar-benar memukul aba amrin pada Abu Amr ghadata ata di waktu pagi hari ketika dia datang. Wasirtu wan nila, dan aku berjalan bersamaan dengan sungai Nil. An-Nila ini nanti akan dijelaskan. Khaufan karena takut. Khaufan karena takut min iqabika li, dari hukumanmu kepadaku. Karena takut engkau menghukum aku. Ya. Aku benar-benar memukul Abu Amr di waktu pagi hari ketika dia datang, dan aku berjalan bersama sungai Nil karena takut engkau menghukum aku. Arti dari bait syair ini. Nah, di sini dijelaskan 5 maf'ul tersebut. Hadza tadammana al-mafa'il khamsata. Ini mencakup 5 jenis maf'ul. Yakni darban, ya, diurutkan sesuai dengan, ya tidak harus urut ya. Di sini disebutkan oleh Syekh. Darban al-maf'ul mutlaq. Darban ini maf'ul mutlak. Dan maf'ul ya, jadi semuanya mansub ya. Nanti perhatikan lafadznya mansub. Darban maf'ul mutlak ya, mansub dengan fathah. Kemudian aba amrin maf'ul al-maf'ulu bihi, maf'ul bi. Aba mansub dengan alif. Ini maf'ul bi. Ghadata ata, pada lafadz ghadata maf'ulun fihi, ini adalah maf'ul fihi atau dzaraf. Ghadata dengan fathah mansub. Wasirtu wan naila wan nila sungai Nil ya. An nila maf'ulun ma'ah, ini maf'ul ma'ah. Kemudian khaufan min iqabika li, khaufan al maf'ulu li ajlihi, ini adalah maf'ul li ajlihi atau maf'ul lah. Ada 5 macam maf'ul lengkap ya, 5 macam maf'ul ini dalam satu bait syair ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini ya, terkait dengan maf'ul ma'ah. Sirtu wan nila, aku berjalan bersama dengan sungai Nil. Wan nila ini maf'ul ma'ah, wawunya wawu ma'iyah. Hal yajuzu an takuna wawu huna atifatun, apakah boleh wawu di sini dalam bait syair ini menjadi atifah, menjadi wawu atuf? La, tidak boleh. Kenapa? Li'annan nila la yasiru, karena sungai Nil itu tidak berjalan sehingga tidak bisa diatifkan. Kalau diatofkan memberikan makna apa? Sungai Nil berjalan, aku berjalan dan sungai Nil berjalan. Itu kalau diatofkan. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena sungai Nil tidak berjalan. Berjalan dengan kaki ya, ini. Sehingga apa? Wawunya di situ ma'iyah dan an-nila ini sebagai maf'ul ma'ah. Aku berjalan bersama dengan sungai Nil. ya mungkin semacam menyusurinya atau berdampingan dengan sungai Nil atau semisalnya, maksudnya seperti itu. Ya, seolah-olah dia berjalan bersama sungai tadi. Ini ya. Al-khulasatu, kesimpulannya. Idza kana fi'lu, jika fi'il tersebut la yaqa'u illa min wahidin, tidaklah terjadi kecuali dari satu fa'il saja. Fahiya lil ma'iyah, maka itu wawunya untuk ma'iyah. Faqat, hanya untuk ma'iyah saja. Seperti sirtu wan nila ini tadi. Kenapa? Karena di sini dalam contoh ini sirtu fi'il sara ya siru ini hanya terjadi pada satu fa'il saja. Tidak pada yang lainnya, tidak pada yang anil. Hanya pada satu saja. Kalau demikian maka wawunya adalah wawu ma'iyah. Dan yang sesudah wawu ma'iyah tentunya sebagai maf'ul ma'ah. Jadi tidak boleh ini diatafkan. Tidak boleh menjadi wawu atuf. Karena yang melakukan pekerjaan, yang melakukan fi'al sirtu, saro, ya hanya satu fi'al saja. Yang dhamir ta tersebut. Ini. Kemudian, idza kana la yaqa'u illa min itsnaini imta'anil ma'iyyatu. Jika fi'il tersebut tidak terjadi kecuali dari dua fa'il, dua fi'at, maka ma'iyyah itu terhalang. Tidak bisa menjadi ma'iyyah. Seperti pada contoh tadi, tasyaraka taqatala, di situ harus ataf. Ya, wawunya harus ataf. Tidak boleh itu wawu ma'iyyah. Kenapa? Karena fi'ilnya itu terjadi, bisanya terjadi hanya dari dua fi'il tadi. Kalau hanya salah satu saja tidak bisa, tidak sesuai dengan lafaz fi'il, dengan bentuk fi'il tersebut. Ini. Kemudian idza kana yaqa'u min al-ithnaini jami'an jazal wajhani. Jika fi'il itu bisa terjadi dari dua fi'il, dari dua fa'il semuanya, baik yang pertama maupun kedua, jazal wajhani, maka boleh kedua-duanya. Boleh itu wawu ataf dan boleh pula itu wawu ma'iyah. Jadi ada tiga keadaan. Harus ma'iyah atau harus ataf atau boleh ma'iyah boleh ataf. Ini ya. Sesuaikan dengan fi'ilnya tadi. Ya, sesuaikan dengan fi'ilnya. Sirtu wan nila yamtani'u al-athfu. Pada kalimat ini sirtu wan nila, ataf itu terhalang. Tidak bisa ataf. Li'anna sayra min wahidin. Karena sayr, perbuatan dari sara, perjalanan itu, min wahidin, dari satu orang, dari satu fa'il, satu fi'at. An-nil tidak berjalan. Hanya pada mutakalim saja. Maka ini tidak bisa ataf. Ini harus ma'iyah. Contoh yang lain. Istawal ma'u wal khosyabatu. Air itu menyamai kayu. Sama, bersama dengan kayu. Itu. Di sini apa? Yamtani ol atfu. Ini terhalang atafnya. Tidak bisa ataf. Kenapa? Li'annaka lau atafta. Karena seandainya engkau mengatafkan, lakana yatasawal ma'u wal khosyabatu, maka tentunya akan menjadi sama antara air dan kayu itu. Yaqa'ul fi'lu minhuma jami'an. Jadi fi'il itu terjadi dari keduanya, dari air, ma', dan dari khosyabah, dari kayu, semuanya bersama-sama. Walaisa kadzalika, dan maksudnya bukan seperti itu. Jadi maksudnya ada, kemarin dijelaskan ya, ada kayu, kemudian air itu naik-naik sedikit demi sedikit sampai mencapai pada kayu tersebut. Maka dikatakan istawal ma'u wal khosyabatu. Air itu sama, menyamai dengan, bersamaan dengan kayu itu. Ini tidak boleh atof, ini harus ma'iyah. Contoh yang berikutnya, istawal burru wasya'iru. Al-bur itu gandum, wasya'ir juga ini jenis gandum. Mungkin yang berkecimpung di pertanian tahu ya, ada macam-macam gandum. Seperti kalau di sini ada beras bermacam-macam gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi albur itu sama dengan asy'ir. Ya juzul wajhani, ini boleh dua sisi, dua arah, dua keadaan. Boleh ataf, boleh ma'iyah. Lakinnal atfa arjahu. Tetapi ataf itu lebih rajih. Ya, lebih utama, lebih fasih. illa disababin, kecuali kalau ada suatu sebab tertentu, maka nanti bisa menjadi ma'iyah. Tapi secara asal, ataf. Maka ataf yang arjah, yang lebih rajih, atau afsah, yang lebih fasih. Qala al-mu'allifu, sebelumnya, ya ini sampai di sini pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Ini ya. Jadi yang jelas maf'ul ma'ah itu menunjukkan kebersamaan, ya, bermakna ma'ah, dan wawunya itu menjadi wawu ma'iyah, wawu yang bermakna ma'ah. Dan yang sesudahnya sebagai maf'ul ma'ah itu mansub, ya, termasuk isim yang mansub. Ini pembahasannya relatif singkat di sini ya untuk maf'ul ma'ah ini. Baik, kemudian yang berikutnya. Qala al-mu'allifu, mu'allif mengatakan, wa amma khabaru kana wa akhawatiha, adapun khabar dari kana dan saudara-saudaranya, wasmu inna wa akhawatiha, kemudian ism anna beserta saudara-saudaranya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati, maka sungguh telah terdahulu penyebutannya pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Ya. Inna ma qala dzalika, hanya saja dia mengatakan, beliau mengatakan demikian li'annahu qala al-mansubatu 15. Jadi mu'allif menyatakan demikian karena beliau menyatakan dalam awal pembahasan isim mansub dengan ucapan pernyataan seperti ini, al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub itu ada 15. Ada 15 macam. Ya. Wa ma ata bi 15. Ya, dan beliau tidak mendatangkan 15. Ya. Fa ahalana rahimahullahu fi khabarikana wa akhwatiha, sehingga beliau melengkapi untuk kita, ya, semoga Allah merahmati beliau, pada khabarkana wa akhwatiha, yaitu pada khabarkana dan saudara-saudaranya, wasmi inna wa akhwatiha, dan pada isim inna dan saudara-saudaranya. Jadi mungkin yang disebutkan oleh mu'alif jumlahnya kalau dihitung tidak sampai 15 dari maf'ul bi, ya, dulu pembahasan awal pada mansubatil asma ya. Nah, di sana yang awal disebut maf'ul bi, ya, kemudian maf'ul fihi, ya, dan seterusnya sampai terakhir ini maf'ul ma'ah. Kalau dihitung mungkin tidak sampai 15, tetapi itu sudah dilengkapi, sudah disempurnakan dengan pembahasan khobar kana maupun isim ka maupun isim inna yang sudah dibahas pada pembahasan isim yang marfu'. Sehingga apa? Jadi lengkap. Ya. Ahalana ala ma sabaqa. Beliau telah lengkapi untuk kita pada apa yang sudah terlewat. Wa dzakarna hunaka annahu baqiya 'alaihi min al-maf'ulati wahidun. Dan kami sebutkan di sana bahwasanya tersisa padanya dari dari maf'ul maf'ul itu ada satu yang tertinggal dari maf'ul maf'ul itu, wa huwa ada 15. Beliau Ibnu Juru menghitung mansubatil asma, isim-isim yang mansub ada 15. Wa dzakara 14. Kemudian beliau menyebut yang dijelaskan itu ada 14. Lalu apa tadi? Baqiya 'alaihi minal maf'ulati wahidun, tersisa padanya di antara maf'ul-maf'ul tersebut satu hal atau satu jenis isim mansub, yakni wa huwa maf'ula dhanna wa akhawatiha, yaitu maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya. Wa sabaqat, dan ini juga sudah terdahulu, sudah dibahas pembahasan tentang maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi dengan ini lengkap 15. Ya. Kalau dengan khabar kana, isim inna, dan yang sudah dibahas pada mansubatil asma itu 14. Kemudian ditambah satu yaitu maf'ula dhanna, dua maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya, ini menjadi 15. Ya. Wa bidzal wa sabaqat, dan itu sudah terdahulu. Wa bidzalika tammal kalamu ala mansubatil asma'i, dan dengan itu sempurna, ya, pembicaraan pembahasan, ya, tentang isim-isim yang mansub. Ada 15 ini. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh dari apa yang dinyatakan oleh mu'allif tentang isim-isim mansub ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Artinya saling bukan? Iya, saling. Saling berperang, saling membunuh. Kan itu dilakukan dua orang, dua pihak. Fulan dan Alan tadi, A dan B misalkan. Itu saling, keduanya saling. Yang namanya saling kan si A melakukan pada si B melakukan pada si A. Harus dua pihak, dua orang. Tidak bisa hanya satu. Nanti kalau hanya salah satu saja, itu nanti fi'ilnya berbeda, bentuknya berbeda. Tapi kalau fi'il taqatala, tasyaraka, bentuk fi'il atau wazan fi'il yang semacam ini harus dilakukan dua orang, dua pihak tadi. Ada lagi? Kita lanjutkan. As'ilatun 'alal mansubati. Beberapa pertanyaan tentang isim-isim yang mansub. Ya. Mal farqu bainal maf'uli bihi wal maf'uli ma'ahu? Apa perbedaan antara maf'ul bih dan maf'ul ma'ah? Al maf'ulu bihi waqa'a 'alaihi al fi'lu. Maf'ul bih itu fi'il terjadi padanya. Itu maf'ul bih. Jadi sesuatu yang dikenai perbuatan fi'il. Ammal maf'ulu ma'ahu, adapun maf'ul ma'ah, lam yaqa' 'alaihi al fi'lu. Ya, fi'il tidak terjadi padanya. Wa innama sara musahiban, hanya saja itu menunjukkan musahib, menyertai bersama-sama. Ini maf'ul ma'ah, menunjukkan musahabah, kebersamaan. Adapun maf'ul bi, itu sesuatu yang terkena atau yang dikenai dari perbuatan fi'il tadi. Mal farqu bainal maf'uli bihi wal maf'uli fihi, apa perbedaan antara maf'ul bi dan maf'ul fi? Al maf'ulu bihi huwa alladhi waqa'a 'alaihi fi'lu, wal maf'ulu fihi huwa alladhi waqa'a dzarfan lil fi'li. Kalau maf'ul bih adalah tadi sudah disebutkan maf'ul atau ya, kata isim yang fi'il itu terjadi padanya. Adapun maf'ul fi adalah fi'il isim yang menjadi dzaraf, ya, waqa'a dzarfan, yang menjadi dzaraf pada fi'il dzaraf. Ini maf'ul fihi. Ya, ini isim yang menjadi dzaraf pada fi'il. Akaltu 'indaka tamran. Contoh. Akaltu 'indaka tamran. Aku makan di sisimu. Tamar, aku makan kurma di sisimu. 'Indaka maf'ulun fihi. 'Inda ini sebagai maf'ul fihi atau dzaraf, karena dia menjadi dzaraf pada fi'il akala tadi. Menunjukkan tempatnya dalam hal ini. Kemudian tamron itu maf'ul bihi, maf'ul bi. Jadi akala itu terjadi pada tamr, makan tamr, makan kurma. Ini. Mal farqu bainal hali wa tamyizi, apa perbedaan antara hal dan tamyiz? Al halu huwa alladhi yufassiru man bahama minal hayati. Hal itu yang menjelaskan sesuatu yang samar berupa hayat, keadaannya, bentuknya. Wa tamyizu huwa alladhi yufassiru liman bahama minadh dhawati. Adapun tamyiz itu adalah sesuatu yang menjelaskan pada sesuatu yang samar yang berupa zatnya. Ini. Mal farqu baina khabari kana wa ismi inna? Apa perbedaan antara khabar dari kana dan isim dari inna? Wallahu alam, ya, ini apa mungkin salah tulis. Khabaru kana mubtada'un wa khabaru inna huwa khabaru. Khabar dari kana itu adalah mubtada, dan khabar dari inna itu adalah khabar. Wa kulluha mansubatun, dan semuanya adalah mansub. Ya. Ya, coba nanti dibaca kembali ini. Kita lanjutkan. Mal farqu bainal 'athfi wat tawkidi, apa perbedaan antara 'athf dengan tawkid? At-tawkidu ya'ni at-taqwiyata wat tasbita. Tawkid adalah takwiyah, menguatkan, wat tasbit dan mengkokohkan. Wa tabi'un bi ghairi wasitatin, dan mengikuti tanpa wasitah, tanpa perantara. Tauhid itu mengikuti tanpa wasitah, tanpa perantara. Wal atfu adapun atf, tabi'un bi wasitatin, ya tabi' mengikuti kata sebelumnya dengan wasitah, dengan perantara, yakni dengan adanya huruf atf. Ini perbedaannya. Kemudian contoh satu kalimat i'rabnya. Kanal mataru syadidan, hujan itu tadinya sangat deras. Kana fi'lun madin, kana adalah fi'il madhi, nasikhun, menasahkan, menghapuskan hukum mubtada khabar. yarfa'ul mubtada'a, merafa'kan mubtada'nya, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Al-mataru ismu kana marfu'an, sebagai ism dari kana marfu', wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Syadidan khabaru kana, syadidan sebagai khabar dari kana mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Dengan inna, kalimatnya menjadi innal matara syadidun. Ya, hukumnya kan berkebalikan. Sehingga ya, di sini menjadi innal matara syadidun. Sungguh hujan itu deras. Sangat deras. I'rabnya inna harfu taukidin. Inna adalah huruf taukid. Dari sisi makna, inna itu taukid. Ya. Yansibul mubtada, kemudian hukumnya, amalannya inna yansibul mubtada, menasabkan mubtada, wa yarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabar. Al-matara ismu inna mansubun, ism dari inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Syadidun khabaru inna marfu'un, syadidun sebagai khabar dari inna marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Najahat talabatu kulluhum ajma'una, ya, para siswa itu berhasil semuanya. Semuanya kulluhum ajma'una, ya, ada kulluhum kemudian diikuti ajma'un, ya, taukidnya berulang atau ganda double. I'rabnya najaha fi allal madin mabniun alal fathi, fi al madi mabni dengan fathah. At-talabatu fa'ilan marfu'un, ini fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kulluhum, kullu taukidun litolabati, kullu sebagai taukid pada tolabah, at-tolabah. Wa taukidul marfu'i marfu'un, taukid dari isim yang marfu', maka menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kullu mudafun, kullu ini mudaf. Al-ha'u ha'nya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bil idafati, dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat jar dengan sebab idafah. Jadi dhamir ha' sebagai mudaf ilaih dari kullu. Kemudian ajma'un taukidun samin, taukid yang kedua, ya, lil fa'ili, dari fa'ilnya, yaitu dari at-talabatu tadi. Wa taukidul marfu'i marfu'un, taukid dari yang marfu', maka itu marfu'. At-talabatu marfu', maka taukidnya juga marfu', ajma'un. Okay. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jam' mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'ani tanwini fi ismi mufradi, nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Okay. Kemudian tentang istisna. Ja'al qawmu illa farasun, kaum itu datang kecuali seekor kuda. Lugatu Bani Tamim, menurut bahasa atau dialek Bani Tamim, salah satu suku ya di kalangan Arab, Bani Tamim, dijelaskan di sini asyik. Ja'a fi'lun ma'udin mabaniin alal fathi, ja'a fi'lun ma'udin mabaniin dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'un, al-qawmu sebagai fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in mulghatun, illa adalah kata istitsna yang dibatalkan, yang dihapuskan hukumnya. Farasun badalun minal qaumi, farasun ini sebagai badal dari al-qaum, marfu'un maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi menurut Bani Tamim, ya, di sini istitsna yang mengkopek, ya, ini boleh menjadi badal, ya, yang mustatsna boleh menjadi badal sehingga dibaca farasun, ya, marfu', karena dia badal dari al-qaumu. Ini menurut Bani Tamim. Hal Ibnu Malikin dzakara fi hadza baitan, apakah Ibnu Malik menyebutkan tentang hal ini satu bait, menyebutkan satu bait tentang hal ini? Naam, ya. Baitnya wansib man qata'a wa an tamimin fihi ibadalun waqa, dan nasabkan apa yang inqita, apa yang mengqati, nasabkan mustatsna yang mengqati. Wa an tamimin, adapun dari Tamim, dari Bani Tamim, fihi ibdalun waqa. Di situ ada ibdal, terjadi ibdal menurut Bani Tamim. Adapun menurut ahli Hijaz itu harus nasab. Ketika istisna itu mengkotek. Maksudnya apa mengkotek? Mustasna itu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Contoh tadi farosun, kan itu tidak sejenis dengan al-qawmu, berbeda jenis. Maka ini mengkotek. Kalau ahli Hijaz, mustasna harus mansub. Menurut ahli Hijaz, illa farosan, wajib mansub. Tapi menurut Bani Tamim ini boleh ibdal illa farosun. Perbedaannya antara dua suku ini, dua kabilah. Contoh yang berikutnya tentang istisna dengan hasya. Ja'al qawmu hasya Zaid. Harik Zaid, berikan harokat pada Zaid ini. Zaidan, Zaidin, boleh mansub Zaidan, boleh pula majrur Zaidin. Kenapa? Kalau mansub berarti hasya itu sebagai fi'il. Tapi kalau Zaidin dengan majrur berarti hasya adalah huruf jar. Bagaimana sudah dibahas, nanti bisa dirujuk kembali. Ja'al qawmu ma hasya Zaidin. Ada ma ya, ma hasya Zaidin atau Zaidan. Mana yang benar? Zaidan. Wala yajuzu Zaidin, tidak boleh Zaidin. Kenapa? Karena ada ma. Ketika didahului ma, maka dia harus mansub. Karena ini adalah fi'il. Hasya ketika didahului ma berarti dia fi'il, maka yang sesudahnya harus mansub. Ma hasya, ma hasya Zaidan. Ini yang benar. Tidak boleh ma hasya Zaidin. Tetapi kalau tidak ada ma seperti contoh sebelumnya, itu boleh majrur, boleh mansub. A'rif, i'rabkan. Ala ja'al qawmu hasya Zaidin. Pada kalimat yang atau pada kata Zaidin yang dijarkan. I'rabnya ja'a fi'lan madin mabniyun 'alal fathi. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'un. Al-qawmu sebagai fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafnya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Hasya harfu jarrin. Hasya adalah huruf jar yang dianggap huruf jar, dan tidak ada ma ya, tidak ada ma. Hasya, maka ini bisa dianggap huruf jar. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Kemudian Zaidin ismun majrurun biharfil jari hasya. Zaidin ism yang majrur dengan sebab huruf jar, yakni hasya. Ya. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahiratu fi akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, nanti bisa dirujuk kembali tentang hasya. Jadi hasya, ada, dan khala ini bisa dianggap sebagai fi'al, kemudian dia menasabkan yang sesudahnya, dan bisa pula dianggap sebagai huruf jar, lalu dia menjarkan yang sesudahnya. Tetapi kalau diawali dengan ma, itu menjadikan dia fi'al, sehingga yang sesudahnya wajib nasab. Contoh yang berikutnya untuk ada. Kalau ma'al-qawmu ma'ada Zaidan atau Zaidin, mana yang benar? Ada ma. Ma'ada Zaidan. Yang benar yang Zaidan yang mansub. Karena ada ma mendahului ada. Berarti ada itu fi'il. Maka Zaidan wajib mansubnya. Zaidan wujuban wajib. Tidak boleh dikasrah. Tidak boleh jar. Karena ada ma ya. I'rabnya. Qama fi'lun ma'udin mabaniin alal fathai. Fi'l ma'udin mabaniin dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirihi. Kemudian ma masdariyatun, ma adalah masdariyah. Ada fi'il madhin, ada fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi 'alal fathatil muqaddarati 'alal alifi. Fi'il madhi mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada alif. Mana amin zuhuriha ta'adzuru, yang mencegah tampaknya adalah ta'adzur. Alif tidak bisa menerima harakat sehingga fathahnya tidak bisa tampak. Pada fi'il ada ini, huruf akhirnya kan alifnya. Wal fa'ilu dhamirun mustajirun wujuban taqdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustajir wajib, takdirnya adalah huwa. Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Zaidan sebagai maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, khala Zaidun. Ya, khala fi'lun madhin. Khala adalah fi'il madhi mabniin 'alal fathhi. al-muqaddarati ala akhirih, mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya, khala huruf akhirnya alif. Mana amin zuhuriha at-ta'dzur, yang mencegah tampaknya adalah ta'dzur, tidak mungkin tampak alif, tidak mungkin menampakkan harakatnya. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Zaidun dalam kalimat ini sebagai fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Khala Zaidun. Ya. Alafumikum, artinya mungkin nanti bisa dibuka. Hal hadza min babil istitsna, apakah ini termasuk bab istitsna? Au min babil fi'li wal fa'il, ataukah dari ataukah termasuk dari bab fi'il dan fa'il? Min babil fi'li wal fa'ili, termasuk dari bab pembahasan fi'il dan fa'il. Khala fi'il, Zaidun fa'il. Ini bukan istitsna. Jadi khala di sini bukan sebagai istitsna. Ya. Contoh yang berikutnya, qala man qamu ghairu farasi au ghairu au ghairi. Mana yang benar, ghaira, ghairu, ataukah ghairi? Dijawab, ghaira, ya, mansub. Bittifaqil Arabi, sesuai dengan kesepakatan orang Arab, bangsa Arab, mansub. Ya. Ghairu ala lughati Tamimin, tapi menurut bahasa Tamim, dialek Bani Tamim, ghairu itu marfu' dengan dhammah. Ya, ada dua pendapat. Kesepakatan bangsa Arab secara umum ini mansub. Ghaira. Adapun menurut Bani Tamim ini marfu. Ghairu. Ya. Ghairi, kalau dibaca ghairi majrur bagaimana? Khata'un ala kulli lughati. Salah menurut semua bahasa dari kabilah-kabilah Arab. Kalau dibaca ghairi jelas salah. Semua sepakat salah kalau ghairi. Tapi tadi ada khilaf, ya, secara umum ghaira, adapun Bani Tamim ghairu. A'ribha 'ala an-nasbi. I'rabkan dengan keadaan nasab. Qama fi'lun madhin mabniin 'ala al-fathhi. Qama fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qaumu fa'ilun marfu'un. Al-qaumu sebagai fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghaira adatu istitsna'in mansubun 'ala al-istitsna'i. Ghaira kata istitsna mansub dengan sebab istitsna. Wa huwa mudhafun, dan dia itu mudhaf. Wal farasi mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati. Al farasi itu mudhaf ilaihi majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi ini juga termasuk yang mengqati, karena al faras itu tidak sejenis dengan al qaum, jadi mengqati. Maka tadi ada khilaf. Ya juzu, contoh yang berikutnya, ya juzu qamal qawmu ghairul farasi ala lughati Bani Tamimin. Bolehnya kalimat ini qamal qawmu ghairu dengan marfu menurut bahasa Bani Tamim, menurut dialek Bani Tamim. Idza kana kalamu taman mujaban, jika kalimat itu tam mujab, yajibu fihi an nasbu ala kulli hal, maka wajib nasab pada semua keadaan. Kemudian idza kana ta'man manfiyan, jika kalimat itu sebelum adatul istitsna itu tam manfi, ya juzul wajhani, maka boleh dua keadaan. Illa kecuali idza kana istitsna'u munqati'an, jika istitsna munqati'. Ya, jika istitsna itu munqati', tadi tidak sejenis antara mustasna dengan mustasna minhu, maka fata'ayyanu an-nasbu, maka wajib ya, nasabnya, harus nasabnya. Indal Hijaziyin, menurut pendapat ahli Hijaz, penduduk Hijaz. Ya, Hijaz ini mencakup Makkah, Madinah, ya, yang sekitarnya. Ini. Wa yajuzul wajhani 'inda Bani Tamimin, dan boleh dua keadaan menurut Bani Tamim. Jadi kalau menurut ahli Hijaz, penduduk Hijaz, itu wajib nasab. Tidak ada pilihan lain, harus nasab, harus ghaira, tadi dijelaskan ya. Ini, tapi kalau menurut Bani Tamim itu boleh memilih, boleh nasab, boleh badal. Ya, dalam hal ini marfu, karena badal dari marfu. Mislu contoh an aqula, jika aku mengatakan maqama qawmu illa al-farasu. Ini al-farasu ini munqati, karena dia tidak sejenis dengan al-qawmu, ini munqati. Sehingga menurut ahli, menurut Bani Tamim ini boleh badal, tapi boleh pula nasab. Jadi boleh dua keadaan ini menurut Bani tamim. Adapun menurut penduduk Hijaz, ini wajib nasabnya illal farasa. Disebutkan sebuah syair di sini dalam Alfiyah Ibnu Malik, wa ba'da nafyin aw kanafyin untukhib, dan sesudah nafi atau yang seperti nafi untukhib, itu dipilih. Mastasnati illa ma'a tamamin yantakhib. Sesuatu yang tidaklah istisna kecuali bersama ma'a tamamin, dengan kesempurnaannya, yantakhib, maka menjadi nasab. Alakumikum. Mastasnati illa ma'a tamamin yantakhib. Sesuatu yang diistisnakan oleh illa dengan kesempurnaan itu menjadi nasab. Itba'u mattasalah wansib mangkoto'ah, mengikuti apa yang mutasil, yang sejenis tadi, mustasna sejenis dengan mustasna minhu, wansib mangkoto'ah, dan nasabkan apa yang mengkoti, yang tidak sejenis. Misalkan dari al-faras dengan al-qawm tidak sejenis, ini mengkoti, ini wajib dinasabkan. Wa'an tamimin, adapun menurut tamim, menurut bani tamim, fihi ibadalun waqa', di situ ada terjadi ibadal, artinya menjadi badalnya, boleh menjadi badalnya. Al-qaidatu, kaidahnya, idza kana taman mujaban yajibu nasbu ala kulli lughati, jika yang sebelum adatul istisna itu tam mujab, maka wajib nasabnya pada semua bahasa, semua tadi dialeknya, Hijaz maupun bani tamim maupun yang lain. Kemudian idza kana taman manfiyan jaza wajhani, jika istisna itu tam manfi, maka boleh dua keadaan, al badalu wan nasbu, badal dan nasab al istisna, karena sebab istisna. Ma lam yakun munqati, selagi itu tidak munqati. Fa in kana munqatian, jika istisna itu munqati, ta'ayyana nasbu indal hijaziyyin, maka majadi wajib nasabnya menurut ahli Hijaz, menurut penduduk Hijaz. Wa baqiya jawazul wajhain 'inda bani Tamim, dan tetap bolehnya dua keadaan menurut bani Tamim. Kemudian al-qismu tsalitsu, keadaan yang ketiga, an-naqisu wa hukmuhu 'ala wa hukmuhu 'ala hasabil 'awamil. Naqis hukumnya sebagaimana amilnya. Ini pembahasan tentang istisna, nanti bisa dimurojaah kembali. Kita dengan ini tentang mansubatil asma. Ada yang ditanyakan? Ini dulu ya untuk malam ini. Nanti kalau mungkin ada ditanya bisa disampaikan pada waktu yang lain. Alhamdulillah. Untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.